Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi kalau dalam cetakan yang lain ini disebut dengan wa min adwiyatir riya. Kalau dicetakan kita ar-ri'a. Ar-ri'a kurang lebih maknanya sama. Berpura-pura ikhlas, berpura-pura menampakkan kebaikan. Ya, di antara obat dari ri'a, min wa min adwiyati ri'a, ini kemarin sudah dibaca. Tapi belum diterjemahkan ya. Itu al-fikr. Berpikir bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima la yaqdihi Allahu lah. Jadi berpikir bahwa seluruh hamba makhluk semuanya mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat bima lam yaqdihi Allah, dengan sesuatu yang Allah tidak takdirkan, tidak Allah putuskan, tidak Allah tentukan. Wala ala dairihi bima lam yuqaddirhum Allahu, dan juga bahwa tidak akan bisa memberikan bahaya, mudarat ya, dengan sesuatu yang tidak Allah takdirkan alaih kepadanya. Falima yuhbitu amalahu, oleh karena itulah itu akan menggugurkan amal-amalnya. Wayudiru dinahu, dan akan justru memudaratkan agama dia sendiri. Yushghilu nafsahu, dan itu akan menyibukkan diri dia bimuraati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an, menyibukkan dia untuk terus muraah, memperhatikan, memfokuskan diri dengan sesuatu yang dia tidak memilikinya, yang tidak ia miliki ya, fil haqiqati, yang dia tidak memiliki manfaat secara hakiki. Wala darran, yang dia tidak mampu juga memiliki hakikatnya, mudorotnya, atau gimana ini terjemahnya ya. Ya, ya, tadi gimana? Ya. Yang tidak mampu memberinya kebahagiaan maupun mudarat. Ma'anallaha yutli'uhum, padahal Allah yang menampakkan kepada mereka ala niyatihi, memperlihatkan kepada mereka ya niatnya. Allah nanti akan memberitahukan kepada makhluk, ya, memberitahukan kepada makhluk niat dia sebenarnya apa. Enggak di dunia atau di akhirat. Di akhirat kan begitu, ya. Nanti mukanya akan diseret, naudzubillah. Ya, dia, jadi dia sibuk di sini, maksudnya yusgilu nafsahu bimuraati. Dia sibuk menyibukkan diri dia untuk menampakkan kepada orang yang layam likulahu fil haqiqati naf'an wal darar, kepada orang lain yang enggak punya manfaat atau mudarat, enggak punya manfaat mudarat, itu kan milik Allah. Nah, dia memperlihatkan kepada manusia buat apa? Manusia enggak punya manfaat, enggak punya mudarat. Begitu maksudnya. Wa qubhi sarirotihi, sarirah itu sama kayak niat ya. Dan jeleknya maksud atau niat dia, sebagaimana dalam hadis man samma sammallahu bih wa man raya rayallahu bih, barang siapa yang ingin memperlihatkan amal dia maka Allah akan perlihatkan amalnya. Barang siapa yang ingin riya memperdengarkan, kalau raya memperlihatkan amal dia, maka Allah akan perlihatkan amal dia. Sudah sampai sini? Wa min adwiyatil tihqarinas, sudah belum? Nah, di antara obat dari penyakit memremehkan manusia ialah tadabbur qaulihi ta'ala, yaitu mentadabburi firman Allah la yaskharu qaumun, Janganlah suatu kaum mengejek min kaum, ya, dari mengejek kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek itu mereka itu lebih baik daripada mereka, daripada yang mengejek. Ya, tadabbur ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami menciptakan kalian dari jenis zakar, laki-laki dan wanita. Wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini dia. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasikan, mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Wa 'alamu biman ittaqa. Dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa kepadanya. Terus, warubama kana al-muhtaqaru, muhtaqar isim maf'ul, ihtaqara yahtaqiru, muhtaqir isim fa'il, muhtaqar isim maf'ul, berarti artinya apa? Yang diremehkan, dan terkadang bisa jadi yang diremehkan itu huwa adhara, dialah yang adhara, huwanya itu domir sya'an, bukan mubtada, huwa adhara, adhara khabar kana. Bisa jadi yang diremehkan itulah yang lebih suci indallahi qalban, yang lebih suci kalbunya di sisi Allah. Wa azka amalan, lebih ya, azka, lebih suci, lebih bersih amalannya. Wa akhlasa niatan, lebih ikhlas niatnya. Sebagaimana dikatakan innallaha ta'ala akhfa salasatan fi salasatin. Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Yaitu apa yang Allah sembunyikan tiga hal dalam tiga hal? Yaitu waliyahu, Allah menyembunyikan walinya fi ibadihi, di antara hamba-hambanya. Waridahu fi ta'atihi, dan Allah menyembunyikan keridoannya dalam ketaatan kepada Allah. Wa ghadabahu, Allah menyembunyikan kemarahannya fi ma'asihi, dalam bermaksiat kepadanya. Ada orang yang bermaksiat merasa Allah enggak murka, bisa jadi Allah sembunyikan murkanya. Na'udzubillah. Sudah? Wa min akhlaq al-mardiyah, sudah belum? Ah, ini dibaca berarti. Tadabbur itu kan masdar, tadabbaro ya, tadabbaru, tadabburan. Ha, dia sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Nah, saya Mirzam, apa? Hah? Mana? Itu terusannya aja. Al-ay. Wa qawlihi ta'ala al-ayati, bisa juga. Ya. Lam, ini dia memang, ya maf'ul itu badal dari salah satan. Allah menyembunyikan tiga hal. Tiga hal itu apa? Waliyahu, badalnya. Nah, sekarang. Mirzam, baca. Luminal akhlak. Dawamu, dia tabi ke akhlak, bukan ke mardiyah. Hah? Dawamu, oh minal akhlak, oh enggak, dawamu itu bukan tabi, dia muktada justru. Dawamu taubah minal akhlak al-mardiyah, hakada. Dia muktada. Wal ikhlasu, wal ikhlasu lima hasinin sifati al-jami'atu, lima hasin sifati. Salam. sallallahu alaihi wasallam, nah, kemudian di antara akhlak yang mardiyah, yang diridhoi, yang terpuji adalah dawam taubat, senantiasa bertaubat, ya, berikhlas dalam beramal, yakin, ya, dengan janji-janji Allah, yakin dengan ancaman-ancaman Allah. Tafwid, tafwid di sini maksudnya memasrahkan diri dia kepada Allah, menyerahkan urusan dia kepada Allah. Bukan tafwid maksudnya menyerahkan sifat-sifat Allah kepada Allah, bukan. Tapi memasrahkan, menyerahkan urusan dia kepada Allah. Sabar bersabar atas segala ujian, ridho dengan segala keputusan dari Allah, qanaah, hidup dia qanaah, zuhud. Zuhud yang paling zuhud kata Ibnu Qayyim ialah menyembunyikan zuhud, masya Allah. Ya, kemudian tawakal, ini kemarin di kitab Tauhid, kajian kita Al-Mulakhas, ya, tafwid. Tadi takwa ya, tadi takwa salah baca. Ini tafwid, salamatul batin, ya, batinnya itu bersih ya, enggak kotor dengan penyakit-penyakit kalbu, husnudzan, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada manusia, iyyakum wadzan. Fa inna dzanna adzabul hadis, kata Nabi. Hati-hati kalian dengan buruk sangka adalah sedusta-dusta perkataan. Tajawuz, tajawuz itu kan maknanya melewati. Di sini maksudnya merasa cukup, ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan berupa rezeki. Wa husnul khuluq, ya, akhlak, berakhlak mulia. Wa ru'yatul ihsan, maksudnya ru'yatul ihsan dia ru'yah melihat kebaikan orang lain. Ya, agar dia bersyukur, berterima kasih. Melihat kebaikan orang lain, ada sisi positif orang lain dihargai, wa syukru ni'mati, dan bersyukur pada nikmat. Ini bahasan juga kemarin ya di Al-Mulakhas kitab Tauhid, ya, syukur nikmat, ya, wa syafaqah, dia bersikap kasih sayang ala khalqillah kepada hamba-hamba Allah, wal haya'u minallah wa minan nas, malu kepada Allah dan kepada manusia. Malu adalah sebagian dari iman. Ya, kecintaan mahabbatullah taala, kecintaan pada Allah, dia adalah khoslah. Adalah inti al-jamiati, inti semua yang mengumpulkan lima hasini sifati kulliha. Yang menjamak, yang menghimpun kebaikan-kebaikan sifat ini semuanya. Wa inna matahaqqaqu, dan seluruh sifat-sifat ini akan terrealisasi dengan apa? Atau kecintaan kepada Allah ini dengan terrealisasi dengan apa? Dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Nabi, apabila benar kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Asyr. Yang 10 sekarang. Habis zuhur kita lanjut sedikit ini ya. Bentar lagi mau adzan. Ya. Ahmad. Al-muadzabah. Nah, dawamul hirsi ala al-izdiyadi bimulazamati al-jiddi wal ijtihadi bil al-jiddi al-jiddi. Naam. Izdiyad wal jiddi. Terus wal muadzabati. Mutala'atan. Syurbin, bukan syarbin. Lima lalin, malam. syuhud wa ghairihi mimma yuhtaju ilaihi aw li alamin aw ghairihi mimma yahtaju ilaihi, bukan yuhtaju, atau bisa juga yang dibutuhkan, tapi ini bagusnya ya yuhtaju, yang dibutuhkan ya. Yuhtaju ilaihi aw li alamin aw ghairihi mimma yata'allaqu ma'ahu al-istighfar fa'inna baqiyata umuril mu'mini la qimata lahu wa man istawa yawmahu wa huwa maghfurun wa kana ba'dhuhum la yatruku al-istighala li'urudi mutil khafifin maradin maradin khafifin au amalin latifin bal kana yastashfi bil ilmi wa yastamilu bil qadaril imkani kama qila idza maridna tudawina tadawaina tadawaina bidikrikum wa nasrutu dhikra innan fa'anan ta'is wa zalika lana ta'lamu bi darajatun mirwatatun darajatu mudaf warasatil anbiya'i tunalu digapai tunalu ma'in nabi syiptil antusi wa fi sahihi muslimin an yahya bi abi kathirin qala la yastadha'ul ilmu bi rahatil jismi wa fil hadithi huffatil jannatu bimakarihi kabatila turidina idrakal ma'ani rakhisatan wala budda tuna syuti min ibarin nahli min ibari ibari nahli. Baik, cukup. Nah, ini yang ke 10 yang ke 10 ya. Ya, dawamul hirs, dia seorang ahli ilmu yang berkecimpung dengan ilmu, dia mesti terus ya, tetap bersemangat. Ala izdiyat bimulazamatil jiddi wal ijtihad, untuk membekali diri dia dengan senantiasa bermulazamah ya, dengan kesungguhan dan ijtihad, dengan tekun, jid dengan tekun dan ijtihad dengan kesungguhan. Wal muwadabati ala wadaifil awradi minal ibadat, dan juga al muwadabah bersemangat ala wadaifil awrad, dengan atas wirid-wirid yang rutin ya, wirid-wirid yang rutin atau zikir-zikir yang rutin dari ibadah-ibadah. Wal istighal wal isghal, istighal maksudnya ya, istighal itu kan isghal menyibukkan diri, sibuk maksudnya dengan apa namanya membacanya, dengan mengajarnya, ataupun mempelajar. Dengan istighal ini thalabul ilmi, isghal ta'lim, mengajarkan, baik dengan belajar atau mengajarkan gitu. Qira'atan wa ikra'an, dengan membacanya dan ikra'an, dan membacakannya. Dengan membacanya belajar, membacakannya mengajar. Gitu. Ngerti sini? Paham enggak? Nah. Mutala'atan, banyak mutala'ah. Ya. Fikron, memikirkan. Yes. Ta'likon, memberikan ta'lik, komentar-komentar. Ya. Memberikan catatan-catatan. Wahibdon, ya, menghafal tasnifan, menulis, wabahsan, dan membahas. Wala yudhi usya'an min awqati umuri. Dan janganlah dia menyia-nyiakan sedikit pun dari waktu-waktu umur dia. Fi ghairi ma huwa bisadadihi minal ilmi wal amali. Ya, pada selain yang bisadadihi, yang ada hubungannya, atau yang tanpa ada penghormatan, atau tanpa ada hubungannya dengan ilmu dan amal. Jangan lewati umur-umur dia, ya, pada selain yang enggak ada hubungannya dengan ilmu dan amal. Illa biqadri darurati, kecuali sekedar ya kebutuhan darurat, min aklin wasyurbin, dari makan, minum, naumin, ya, tidur, istirahatin, istirahat, limalalin, atas keletihan, au ada'i haqqi zaujatin atau memenuhi hak istri, au za'irin atau hak tamu, au tahsili kutin atau mencari kut. Kut itu makanan pokok. Kalau bahasa kita mencari sesuap nasi gitu. Ya itu cukup begitu aja. Wa ghairihi mimma yuhtaju ilaih, dan selainnya yang dibutuhkan aja. Au li alamin atau untuk berobat yang alam sakit parah. Au ghairihi atau selainnya mimma yata'adda rumahu al-istighal. Ya, atau selainnya yang menyibukkan diri di situ diberi udzur. Jadi berobat sakit parah. Kalau cuma pusing, ini enggak ada dalil. Aku anak-anak enggak hadir Ustaz, kenapa? Ada pusing dikit nih. Ya. Ah, ya ini. Fa inna baqiyata umuril mu'minin la qimata lahu. Maka pada selain dari itu, maka umur mukmin enggak ada nilainya, enggak ada faedahnya. Enggak ada bagus-bagusnya kalau begitu. Wa man istawa yawmahu fa huwa maghbunun. Maka barang siapa yang sama hari dia, maka dia maghbun. Maghbun itu al-khasir, rugi. Ya, wa kana ba'duhum, sebagian para ulama salaf dahulu, la yatrukul istiqalah. Mereka tidak meninggalkan menuntut ilmu, kesibukan menuntut ilmu li urudi maradin. Ya, karena alasan sakit yang khafif, sakit ringan. Ya, kenapa enggak masuk dars flu? Ya. Kenapa? Ini lagi ingusan. Ya. Enggak ada. Jadi darurat ya, memang betul ya. Oh, alamin latifin atau sakit ringan. Latif ya, sakit yang latif. Latif itu kan lembut, sakit ringan. Saiful, kemarin kamu sudah dulu. Halo, ya, kamu masuk kenapa? Sakit gigi. Ya, sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kapa kola Megi Z. Ya. Balkana yastafi bil ilmi. Bahkan dia ya mencari kesembuhan dengan ilmu. Yastagillu bi qadril imkan. Dia sibuk dengan urusan itu semua sebisa mungkin. Kama kila ya, sebagaimana dikatakan idza maridna tadawaina, apabila kami sakit maka kami berobat bi dzikrikum, dengan mengingat kalian. Maksudnya apa? Dengan membahas kitab-kitab para ulama. Masyaallah. Natruku dzikra ikhlalan panantakisu, dan kami meninggalkan dzikra, maksudnya meninggalkan kitab-kitab para ulama. Yaitu ahli tidak belajar, maka ikhlalan itu adalah pelanggaran. Panantakisu, maka itu akan itu adalah kami akan mengalami kemunduran. Wadzalika li anna darajatul ilmi darajatul warasatil anbiya, yang demikian karena derajat ilmu itu derajat pewaris para nabi. La tunalu al ma'ali, maka ma'ali kemuliaan, kehormatan tidak dapat digapai illa bi syikil anfus, kecuali dengan syikki, bersusah-susah payah jiwa, anfus, jiwa yang bersusah payah. Dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Abi Katsir, dia menyatakan la yusata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu enggak bakal didapat dengan rahatil jismi. Jisim yang nyantai-nyantai, enggak bisa, mesti susah. Dalam hadis disebutkan khuffatil jannatu bimakarih. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak disukai, yang makruh-makruh. Sebagaimana dikatakan turidina, ini berarti mukhatabah ya. Anti menginginkan idraqal ma'ali rakhisatan. Anti menginginkan menggapai kemuliaan dengan harga murah. Wala budda duna syuhdi min kibarin nahli. Maka mestilah asyuhud, syuhud itu adalah madu kental, madu murni. Madu murni itu ada di sarang lebah. Min ibaril nahl. Ada di sarang lebah. Madu murni itu enggak ada itu yang namanya madu murni itu ya, beli di warung. Madu murni itu di dekat pohon mangga ngambilnya gampang. Itu pasti sarang lebah yang susah, beresiko ngambilnya. Madu kental itu ngambilnya berisiko. Kalau berani ngambil, berani berhadapan sama lebah. Kalau berhasil ngambil, dapat manfaat yang luar biasa. Gitu. Ya enggak? Nah, jadi paham enggak sini maksudnya apa? Ya, maksud syair ini. Sudah azan sepertinya ya? Nah. Maaf ya, habis zuhur mau lanjut apa udah? Lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya, sebelum kita mulai tadi pertanyaan Akbar mengenai al-ayata. Al-ayata itu bukan majrur ya, Puan. Al-ayata itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf takdirnya akmil al-ayata. Akmil al-ayata. Silakan teruskan ayatnya gitu. Al-ayata akmil al-ayata. Ya, Puan tadi keliru. Ya dalam mengi'rab. Al-ayata akmil al-ayata. Nah, baru keingetan. Nah. Lupa tadi. Baik. Sekarang sampai mana? Halaman 78. Wa kama qila dan sebagaimana dikatakan Ammar. La tahsib. La tahsibi. Itu kan la-nya la nahya jazima majzum. La majad. Apa i'rabnya majad? Itu kayak fa'il. Fa'ilnya itu ya tahsib di situ dhamir mustatir wujuban anta. La ta'kul, la tasraf, la taktub, la taqra, la tajlis. Ah, ngerti? Apa i'rab yang berarti majad? Ah. Nah, maf'ul bih awal tamron, maf'ul bih tsani karena tahsib hasiba yahsibu itu min akhwat dhanna. Akiluhu. Akiluhu. La tablughu, la tablughu al majda hatta al aqal basra. La tablughu al majda hatta, itulah yang kedua, bukan la nahiyah lagi tapi sudah la nafiyah. La tablughu al majda hatta al aqal basra. Basra, lihat hurufnya apa itu? Basra. La tablughu al majda hatta al aqal basra. وقال الشافعي رحمه الله وقال الشافعي رضي الله عنه حق على طالبة العلم بلوغ الغاية بلوغ غايتي bukan bulugul enggak ada al al غايتي غايتي في استفتاح min amalihi. Min lihat. Min alamihi. Apa alam? Min alamihi. Min alamihi. Wasabaru ala kulli aridin. Aridin. Duna talabihi. Antum dah muroja'ah ini. Kayak langsung bisa aja. Kalau udah langsung bisa, langsung baca aja, tidak masalah. Kan anak udah bilang, kalau antum belum bisa, belum ngerti. Antum banyak murojaah, harokatin pakai pensil, asah kemampuan i'rab antum, antum harokatin. Buka kamus, maknanya ini apa? Ini modal kosong. I'rab belum benar, kosakata masih miskin. Modal kosong. Gimana coba? Ya, kalau antum harokatin, antum mikir dulu murojaah, asah kemampuan i'rab antum tulis. Buka kamus tulis. Satu lembar itu awal-awal bisa menghabiskan waktu 1-2 jam. Itu kebahagiaan penuntut ilmu di situ. Nanti kalau udah lancar, udah biasa, satu halaman itu paling cuma 5 menit. Kalau udah biasa. Ya. Ini murojaah itu jangan modal kosong ke sini. Gimana? Kalau antum udah mahir, modal kosong. Ini kosa katanya ini banyak yang susah. Ana aja sebelum membacakan ini, Ana baca lagi. Karena ini, ya, buku Tadhkir atau Sami ini beda dengan buku kontemporer. Eropnya susah, kosa katanya susah. Nah ini modal kosong. Gimana coba? Terus. Tadu bentar dulu. Kalau antum merasa gak bisa mulainya dari apa, ajak teman. Misalkan Brandy, ini bingung nih gimana ya. Ajak teman rame-rame. Siapa di misalkan sama Mirza, sama Akbar, sama Ahmad. Murojaah dong. Besok yang mau dibaca. Murojaah besok yang mau dibaca. Tian, oh ini Eropnya apa? Artinya apa? Buka kamus. Kamus elektrik banyak. Loh iya, kamus yang download-download di Play Store. Ya, terus. Wa ikhlasu. Kenapa jadi ikhlas sih? Wastin baton. Nah cukup. Ya. Nah, ini ya catatan ya Amar. Ya besok antum murojaah. Hari-hari sibukan. Nanti kan habis asar ini nggak ada dars. Udah murojaah jurumiyah. Tupasaniyahnya murojaah. Sorabnya murojaah. Ini juga murojaah. Malam manfaatin waktu. Ya, kan baru tadi dibilangin tuh sama siapa? Ya, sama Al Imam. Ya, Yahya ibnu Abi Katsir. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu itu nggak bisa digapai, dicari, didapatkan dengan badan yang nyantai-nyantai. Mesti banyak murojaah. Ya, gitu. Kalau antum bingung mulainya murojaah dari mana, ajak teman. Kalau udah bisa sendiri, asah kemampuan Eropa. Ya, masak mama di Eropa, buka kamus, ini apa nih harokatnya? Harokatin dulu pakai pensil. Besok pas baca, oh iya ternyata benar, berarti ini udah benar. Yakini Eropa tersebut. Oh keliru, salah. Nah, misalkan, ya, antum udah yakin benar, ternyata disalahin. Tanya, bang Eropa itu sebenarnya apa? Ah, gitu. Ya, Amar ya. Amar nggak merojaah tawan di rumah. Ya, Sobro aja Basro. Basro Malang. Tuh di kampungnya Pak Apip baru banyak tuh. Ya. Mana tadi? Wakilah dan dikatakan la tahsib, hasiba yahsibu. Mengira, menyangka, jangan kau menyangka majda kemuliaan itu tamron adalah bagaikan korma. Anta akiluhu, anta cuman memakannya. Enak nih, korma gampang makannya. Tinggal beli, tinggal metik atau minta oleh-oleh haji umroh. Jangan sangka kebahagiaan itu bagai korma. Ya, anda bisa makannya. La tablughul majda. Ya. Kebahagiaan tidak akan anda dapatkan. Ya. Hatta talaqas sabra, hingga anda menelan kesabaran. Kesabaran tuh antum tuh nuntut ilmu nih, sabar dalam nuntut ilmu, sabar. Baru istirahat bentar ada dars, baru istirahat bentar murojaah, sabar. Sampai kapan? Ya paling pemati. Iya, karena status penuntut ilmu itu sampai mati, nggak ada namanya mantan santri, nggak ada. Yang ada semuanya menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad kan, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai. Nah, dari buayan diajarin mamanya, membapaknya diajari ngucap. Sampai mati ditalkin. Sampai mati ditalkin. Ucap la ilaha illallah. Nah, itu. Lagi, wah, itu pokoknya enggak ada waktu ya. Enggak ada istilahnya mantan penuntut ilmu. Jadi seluruh penuntut ilmu. Sabar itu. Makanya sampai kapan? Sampai mati Ridwan. Ya, siap enggak? Insyaallah, masyaallah. Ya. Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan haqqun lala talabatil ilmi. Talabah itu jamak dari bentuk fa'alah, pokoknya dia jamak. Bentuk fa'alah itu jamak. Seperti tulab, talabah. Ya, talabah. Ya, itu berarti para penuntut ilmu. Asatidah itu. Talabah. Kalau asatidah mafa'il ya, wazan mafa'il. Ini wazan fa'alah. Talabah. Ya. Hak kewajiban bagi para penuntut ilmu ialah bulughu ghayati jahdihim. Itu yang hak, artinya yang pasti mereka dapatkan, bukan kewajiban ya, yang hak. Yang mereka dapatkan bagi para penuntut ilmu ya, bulughu ghayati jahdihim, yaitu mereka akan mencapai puncak kesungguhan mereka fil istiksari min ilmihi. Ya. Yaitu istiksar, memperbanyak ilmu mereka. Wasabru ala kulli aridin duna talabihi. Dan bersabar terhadap segala arid, orang-orang yang menentang atau rintangan, duna talabihi. Ya. Terhadap rintangan, orang-orang yang mentang, yang merintangi, setiap yang duna talabi, yang tidak dia inginkan, yang tidak ingin dia cari. Nah, wajib juga, hak bagi penuntut ilmu, wajibnya bagi penuntut ilmu, mengikhlaskan niat dia kepada Allah, fi idraki ilmihi, dalam menggapai ilmu dia, nasson, apakah ilmu itu berupa nas, Al-Quran dan Sunnah, wastinbaton, istinbat, artinya dia beristinbat, mengerahkan kemampuan dia untuk mengurai dalil. Ya. Ya, atas kesimpulan sebuah hukum. Mengurai kemampuan, ya, kemampuan dia mengurai dalil untuk menyimpulkan sebuah hukum. Wa raghbatu ila Allah, berharap pada Allah Ta'ala, fil auni alaih, ya, untuk mendapatkan pertolongannya. Nah, Qala Rabi', ini Qala Rabi' itu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ah. Tafadhal Akbar. Akilan. Bilailin. Masyaallah. Fala yuhammil nafsahu. Ini lagi ngomongin Syafi'i bukannya? Fala yuhammilu. Lainnya la nafiah, bukan la. La jazimah. Fala yuhammilu nafsahu. Oh, ini bukan lagi ngomongin Syafi'i ya. Lagi ngomongin yang lain. Maka fala yuhammil. Ini majzum. Ya, dengan lanah ya. Maka seorang penuntut ilmu janganlah dia membebani, memaksa diri dia. Ya. Fala yuhammil. Yuhammil fa'il domir mustatir huwa. Kembali ke talibul ilmi. Watamala malla ya mallu. Nafaratan. Tadarukah. Fa'il dari yumkin. Terus. Amruhu. Qasdan. Al-insanin absaru. Khobar dari kullu. Kullu insan mubtada. Absaru. Nah. Ia berkata Rabi' tilmid Syafi'i. Lam ara Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu akilan binaharin. saya enggak pernah melihat Syafi'i ya makan di siang hari, naiman bilailin, ya, tidur di malam hari. Kenapa? Listigharihi bitasnif, karena dia sibuk menyusun kitab. Masya Allah, masya Allah. Ya, dulu Al-Khatib Al-Baghdadi sampai kalau di jalan aja baca kitab. Oh, sibuk. Sampai-sampai ada ulama yang ketika buang hajat aja dia panggil anaknya. Bacain kitab, kencengin biar bapak bisa dengar. Karena kan dia gak mungkin baca kitab sambil buang air besar kan. Anaknya di luar baca, kola, kola, kola. Masya Allah. Hah? Ah, enggak apa-apa. Setelah kaset kencang-kencang dari luar, dengerin di dalam pas BAB. Nah, itu ya, keberkahan umur jangan sampai terlewatkan. Ya. Wa ma dzalik, tapi walaupun demikian, wala yuhammil nafsahu. Maka ahli ilmu ataupun penuntut ilmu jangan membebani, maksa-maksa diri dia. Ya min dzalika fauqa taqatiha. Hal tersebut di bawah kemampuan dia. Kenapa demikian? Kaila, kai, harpun nasbinya. Kaila tas'am, tas'ama. Supaya dia tidak jenuh. Watamalla. Dan supaya dia tidak bosan. Ya, supaya dia tidak jenuh dan tidak bosan. Ya, warubbama nafarat. Ya, bisa jadi terkadang ada nafarat. Nafarat itu fil madi, fa'il mana itu nanti nafsun, jiwa. Bisa jadi ada jiwa yang dia nafaratan, dia nafarat, yang dia pergi, lari. Ya. Lari nafaratan dengan pelarian, la yumkinuha tadarukuha. Yang tidak mungkin, ya, la yumkinuhu tadarukuha. Yang tidak mungkin apa maksudnya? Dia lari yang dia apa namanya pergi ke arah yang ia tidak ketahui lah. Nanti jadi gila gitu. Bal yakunu amruhu fidzalika qasdan. Akan tetapi perkara dia urusannya dalam masalah ini artinya dia fidzalika qasdan maksudnya itu ya, pertengahan dalam satu maksud. Wa kullu insanin absaru. Maka setiap manusia pasti dialah yang lebih mengetahui binafsihi tentang diri dia sendiri. Nah, al-hadi asyara tadarukuha. Tadarukaha. Tadaruka. Tadarukuha. Ya. La yumkinuhu tadarukuha. Nah. Nafsun. Iya, nafsun yang kembali tadi. Fala yuhamil nafsahu. Nanti kemari, nafsun. Iya, nafsun. Nafaratan, naful mutlak. La yumkinuhu tadarukuha. Tadarukuha, fa'il dari yumkin. Hunya itu maf'ulun bih. Al-hadi asyarat. Siapa yang membaca? 11. Siapa yang siap? Baca. Siapa? Ayo antum. Oh Mirzam. Allah yastankif apa majzum itu? Kenapa yastankif? Mansub bi an. Jangan ragu. Ayo. Fala yastankifa ay yastafida nam. Nah, masya Allah. Jubairin. Murid dari Abdullah bin Abbas, Said bin Jubair. Terus alimat ma ta'allama fa idza tarakat ta'alluma wa dhanna annahu qad istamna wa taqa bima indahu fa huwa ajharu ma yakunu wa anshada ba'dul arbi wa laysa al-'ama tulas su'ali wa innama tamamul 'ama tulas tulu. Ini laysa al-'ama tulu su'ali, boleh anda baca tulu su'ali. Dia is khobar isim mu'akhar. Ama ini ya khobar muqaddam. Kalau anda baca laisal ama tulu su'al. Jadi bukanlah banyak bertanya, panjang bertanya, itu adalah kebutaan. Atau boleh juga walaisal ama tulu su'al. Bukanlah buta kebutaan itu tulu su'al. Ngerti enggak sini? Bisa bolak-balik. Ngerti amat. Terus wa innama al-ama tulu wa innama tamamul ama tulu khobar. Kenapa itu in tamamu itu mubtada, pokoknya inna kalau sudah ada ma batal amal inna, ma-nya itu takufu amal inna, ma innama ma-nya itu membatalkan amal inna, maka isim setelah inna kembali seperti semula, yaitu mubtada. Tamamul ina mubtada. Tulus sukuti. Khobar. Syafi'i apa? Syafi'i ya. Masaila maful dari ya istafid wa kuntu astafid fa kuntu astafidu minhu almasaila la fa kuntu astafidu minhu akhudabihi riwayat jama'atin terus kullihi itu taukid mana muakkadnya dzalik simbol terus qiraatu salat amarani Allah nah an akhra alayka al-fadilu nah yang ke-11 al-hadi asyara ya yang ke-11 adab dari para ahli ilmu ala yastankif istankafa yastankibu istingkapan itu makna imtana yamtani ya maka hendaknya ahli ilmu itu jangan dia mencegah atau dia enggan ayastafida mengambil faedah ma la ya'lamuhu mengambil faedah dari apa yang tidak dia ketahui manya ma mausulah la ya'lamuhu maknanya mausulah bimani nasbin maf'ul bih dari istafida. Dia mengambil faedah dari sesuatu yang tidak dia ketahui miman huwa dunahu. Dari orang yang di bawah dia. Baik itu di bawah dia mansiban, kedudukan, secara kedudukan, au nasaban atau dari sisi nasab, au sinnan atau dari sisi umur. Bal yakunu harisan 'alal fa'idati haitsu kanat. Bahkan dia mesti bersemangat, ya, antusias terhadap faedah haitsu kana, dimanapun faedah itu berada, dimanapun faedah itu berada. Dan sedangkan hikmah itu adalah dhalatul mu'minin, hikmah itu adalah barang yang hilang bagi kaum mu'minin, yaltaqituha, yang kaum mu'minin memungutnya, memetiknya, haitsu wajadaha, dimanapun kaum mu'minin mendapati, ya, barang yang hilang tersebut. Sa'id bin Jubair menyatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seorang senantiasa dia berada dalam, dia dalam keadaan berilmu, ma ta'allama, selama dia belajar. Fa idza taraka ta'alluma, kalau dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa, diri dia sudah cukup, enggak butuh lagi pada ilmu, sudah cukup, bima indahu, dengan apa yang ada di sisi dia, bahwa ajhalu ma yaqul, maka dia adalah sebodoh-bodoh orang yang ada. Wa ansyada ba'dul Arab, sebagian orang Arab, tapi itu lihat di footnote, ya, sanadnya dhaif jiddan, ya. Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Khatib di Al-Faqih wal Mutafaqih. Dalam sanadnya ada tiga ilal, ada tiga ilal, tiga penyakit. Nah, sebagian orang-orang Arab mendendangkan syair, laisal ama tulus su'ali. Ya, buta itu bukanlah banyak bertanya. Innama tamamul ama, tapi tamamul ama, buta yang sempurna, artinya benar-benar buta itu adalah tulus sukuti anil jahli. Tapi dia apa? Diam, banyak diam dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Dia enggak nanya gitu. Nah, ini tulul ama. Ya, itu tamamul ama. Antum enggak ngerti ini, diam, malu, itu tamamul ama. Itu adalah buta yang klop, buta yang pol. Wa kana jama'atun min salaf, dahulu sekelompok jamaah dari kalangan salaf, mereka yastafiduna min talabatihim, mereka mengambil faedah dari para murid-murid mereka. Ma laisa indahum, mengambil faedah sesuatu yang mereka enggak punya. Humaydi al-Humaydi menyatakan, Imam Humaydi murid dari Syafi'i. Al-Imam al-Humaydi guru dari Al-Imam al-Bukhari. Itu kalau Al-Imam al-Bukhari, antum kan paham kan Al-Imam al-Bukhari? Kabir, imam kabir. Tapi kalau berada di sisi Al-Humaydi, Al-Bukhari gemeteran. Kata Al-Bukhari, saya kalau berada di Humaydi langsung saya enggak berasa seperti apa-apa. Langsung kerdil. Saya enggak pernah merasakan diri saya kerdil seperti itu kecuali di hadapan Al-Imam Al-Humaydi. Al-Humaydi guru beliau, ya, guru Al-Bukhari. Imam sunnah, penulis kitab usul sunnah. Al-Muhaddis, murid dari Syafi'i. Humaydi, dia adalah murid Syafi'i, menyatakan sahibtu Syafi'iyah. Saya pernah menemani Syafi'i safar dari Mekah ke Mesir. Dan saya dahulu istafidu minhu al-masailah, mengambil faedah dari beliau beberapa masalah. Wa kana istafidu minni al-hadis. Dan beliau mengambil faedah dariku hadis. Mengambil faedah hadis dariku. Karena Al-Humaydi imam, imamul hadis. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ini murid dari al-Imam Syafi'i juga. Qala lana Syafi'i. Imam Syafi'i berkata pada kami, antum a'lamu bil hadis minni, kalian lebih tahu tentang hadis dari diriku. Fa idza sahha indakum al haditsu faqulu lana hatta akhudha bihi. Apabila telah sahih hadis menurut kalian, ya, maka katakanlah, kabarkan, beritahu kepadaku hingga aku mengambilnya. Ini bentuk tawadhu'nya Imam Syafi'i. Bukannya Imam Syafi'i enggak ngerti hadis, Imam Syafi'i imam hadis. Imam Syafi'i yang awal-awal menulis kitab tentang perincian hadis. Imam Ahmad berkomentar tentang Imam Malik. Imam Malik guru Syafi'i, alul hadis. Hadisnya Imam Malik gimana? Imam Malik gimana? Imam hadis, Imam Malik hadisnya sahih. Tapi ra'yunya, pendapat fikihnya enggak, kurang, kata Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah gimana? Oh, dia hadisnya dhaif, ra'yunya dhaif. Mantap. Kalau Imam Syafi'i gimana? Hadisnya sahih, ra'yunya sahih, fikihnya sahih. Masya Allah. Itu perkataan siapa ini? Imam? Imam Ahmad. Imam Ahmad bicara. Ditanya, Imam, ada orang hafal 100 ribu hadis. 100 ribu hadis jangan antum hafal kayak antum hafal arba'in kayak gitu. Bukan, tapi dengan sanadnya dari awal. 100 ribu hadis. Boleh gak dia beristihad? Berfatwa? Enggak. 200 ribu hadis? Enggak. 300 ribu? Enggak. 400 ribu? Enggak. 500 ribu? Mungkin boleh. Itu fatwanya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad menyaksikan bahwasanya Imam Syafi'i adalah mustahid mutlak. Hah? Sedangkan Imam Ahmad sendiri mengatakan 500 ribu hadis saja mungkin bisa. Tapi Imam Ahmad mempersaksikan gurunya Syafi'i adalah sang mustahid. Gurunya mustahid. Antum kebayang gimana hafalan Syafi'i tentang hadis. Jadi ini Syafi'i tawadu. Jangan antum kira idza sahal hadis bahwa madhabi. Nah Imam Syafi'i tidak paham ini. Wah jahil kayak begini. Imam Syafi'i tawadu. Ya? Apa yang dikatakan oleh Al-Humaydi? Syafi'i mengambil faedah hadis dari tawadu dia. Dia memang tawadu Imam Syafi'i. Ada murid-murid dia pintar dalam hadis, ditanya Imam Syafi'i. Ini gimana? Oh iya. Padahal Imam Syafi'i paham. Ngerti. Hah? Imam Syafi'i ngerti. Hah? Enggak. Ngambil faedah aja. Bahasa Allah. Hah? Jangan antum sangka Imam Syafi'i itu enggak apa. Nih. Fatwa madhab Syafi'i apa? Menyentuh wanita itu? Ya, menyentuh istri kalau dia wudhu, batal wudhu kan? Antum jangan kira, oh itu pendapatnya Imam Abbas. Emang Imam Syafi'i kan ngerti kayak gitu? Ngerti. Kan ada hadis, Nabi mencium. Ya, kata Aisyah, ya, kan Rasulullah SAW, yukabbilu ba'du azwaji. Tsumma kharaja ilal masjid walam yatawadda. Gitu kan? Imam Syafi'i menganggap hadis ini dhaif. Kata Syafi'i, lau sahah fakultu bihi. Seandainya hadis ini sahih, saya pasti akan berpendapat dengan ini. Jadi Syafi'i menghafal hadis itu enggak? Apa? Cuman penilaian Syafi'i hadis tersebut dhaif. Kata Syafi'i, lau sahah fakultu bihi. Ini dijelaskan oleh Ibn Hajar, Takhis Khabir. Jadi enggak main-main dengan Syafi'i itu. Ya. Jadi imam zaman sekarang, siapapun yang mencapai ketinggian derajat imam, ini kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, maka antum mesti banyak-banyak baca buku keutamaan imam salaf. Biar paham, biar kita berada terhadap kedudukan imam. Kan kebanyakan sekarang enggak ngerti. Kalau antum bicara tentang pendapat imam, ini enggak masalah. Itu dhaif, itu enggak ada hadisnya, itu marju, itu bla bla bla lemah. Ini kurang adab ini, kurang ajar. Tapi giliran sebutin pendapat ustaznya, Ustaz kabirnya ditolak. Wah antum ini manhaj antum bermasalah. Bla bla bla. Giliran pendapat imam ditolak. Tenang aja dia. Giliran pendapat ustaz ditolak. Ngamuk. Ini berarti gak beradab terhadap imam. Maka antum Ibnu Rajab itu punya buku namanya Fadlu ilmi salaf ala ilmi kholaf. Itu pernah kita kaji dulu selesai. Boleh kapan-kapan di sini kita kaji lagi. Insya Allah. Keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu kholaf. Mengurai Ibnu Rajab Al-Hanbal. Ya, terus Ibnu Rajab punya juga buku namanya Rad Manittaba'a Ghaira Madahibil Arba'ah. Bantahan terhadap orang yang berpendapat, ya, orang yang berpendapat dengan selain empat imam madhab. Di situ kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, ini di masa beliau nih, Ibnu Rajab Al-Hafidh, Al-Imam. Ibnu Rajab itu imam. Imam fikih, imam hadis. Imam dalam bab akidah, imam ahli sunnah. Kata Ibn Rajab, seandainya orang di zaman ini. Di zaman ini Ibn Rajab murid Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Murid terbaik. Seandainya di zaman ini ada orang yang paling berilmu tentang Quran, berilmu tentang hadis, berilmu tentang perkataan sahabat, tabi'in. Berilmu, paling berilmu. Dia hidup di masa Imam Ahmad bin Hanbal, jadi santri aja dia gak pantas. Ini benar ini demi Allah diucapkan oleh Ibn Rajab. Alhamdulillah. Di kitab beliau. Rad ala manitaba ghairu madhhab ghairu rad ala manitaba ghair al madahib al arba'ah. Ini seandainya dia paling berilmu dihidup di masa Imam Ahmad, jadi santri aja enggak pantas. Jadi santri aja enggak layak. Masyaallah. Hah? Antum tahu berarti kedudukan imam kayak orang terdahulu itu gimana? Hah? Berarti kayak apa? Ulama terdahulu itu kayak apa? Itu di masa Ibnu Rajab ngomong. Ibnu Rajab murid Ibnu Qayyim. Yang dahulu gak ada software, kitab-kitab itu jarang. Tapi mereka menghafalnya fi sudur. Di dada-dada mereka. Ya, Ibnu Taimiyah di penjara. Ulis kitab semua. Dengan hadis, dengan Quran, dengan perhatian sahabat. Setelah kitabnya itu keluar dari penjara, diperiksa. Sesuai semua. Lihat Bukhari, ini semua. Itu Ibnu Taimiyah. Ulis dari mana? Dada dia. Itu imam terdahulu kayak gitu. Maka antum jangan macam-macam sama imam terdahulu. Hah? Itu Al-Humaydi, Syafi'i, antum dengar perkataan Syafi'i begini, oh berarti Syafi'i kurang hadis ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Imam Ahmad bilang orang hafal 500 ribu hadis, ya dia mungkin boleh. Dia berfatwa, beristihad. Mungkin, saya harap mudah-mudahan. Nah kata Imam Ahmad, Syafi'i, wah mujtahid mutlak. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau gak ada Syafi'i, kita gak tahu nih hadis yang kita hafal ini buat apa. Dulu kita bingung gunain hadis ini. Setelah Syafi'i datang, Imam Syafi'i yang beresin. Ini hadis ini maksudnya ini begini. Ini. Imam Syafi'i yang pertama kali nulis kitab usul fikih. Apa namanya? Ar-Risalah. Ini, begini. Oh gitu. Baru ngerti Imam Ahmad. Masa. Itu Syafi'i itu. Kayak begitu. Ya, jadi jangan antum dengar ini. Oh, Imam Syafi'i ngambil faedah dari Imam Ahmad. Dari Humaydi kan murid-murid dia. Yang keluarganya pintar dalam hadis. Berarti Imam Syafi'i gak ahli hadis. Itu pernah saya dengar dari kesimpulan orang. Di medsos. Kurang ajar. Kurang ajar. Kata Imam Syafi'i. Ha? Kurang faqih dalam hadis. La ilaha illallah. Mana adab dia? Adab kita yang paling utama ialah kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat, dan kepada para imam. Itu yang utama kita mesti tunaikan. Kepada para imam. Ya? Makanya Imam Ahmad mengatakan, iyaka antataka lebih mas'alatin, laisalaka pihak imamun. Hati-hati Anda berpendapat pada sebuah permasalahan agama, yang pada permasalahan Anda bicara tersebut, Anda enggak punya imamnya. Maka kita mesti punya imam. Siapa imamnya? Berpendapat demikian. Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, As-Sauri, mesti punya imam. Berarti Anda ini sekarang, kedudukan imam. Ya? Jadi kita ini, ya, mengagukan imam. Jangan sampai dipahami ini. Saya berpanjang lebar karena ada orang berdasarkan ini berpendapat Imam Syafi'i itu lemah dalam hadis. Allahu musta'an. Ya. Mana lagi? Wa ablaghu min dzalik, dan puncak dari ini semua adalah ya. Oh, wa sahih riwayat jama'atin min ashabati at-tabi'in, dan telah sahih. Ya. Riwayat sekelompok sahabat dari tabi'in. Wah, antum kan paham kan kemarin. Sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Artinya sahabat yang sigor, dia meriwayatkan, dia dapat riwayat dari tabi'in yang kibar. Lihat di footnote. Ya allaf al-khatibu kitaban. Fidalik wal-habid ibn Hajarin, rahimahullah ta'ala, ya, kitab sammahu nuzhatul sami'in fi riwayati sahabati al-tabi'in. Itu Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Lafa menyusun sebuah kitab tentang hal tersebut. Ibnu Hajar juga menyusun kitab, ya, yang beliau namakan ya, Nuzhatus Sami'in fi Riwayati Sahabati Ani Tabi'in. Nuzhah, perjalanan ya, para orang-orang yang mendengar hadis dalam periwayatan sahabat dari tabi'in. Ya. Di awal kitab itu disebutkan Riwayatus Sahabah Ani Tabi'in Mimma Jama'ul Khatib. Al-Khatib menyatakan ya, disebutkan dzikra riwayatus sahabati an tabi'in mimma jama' al-Khatib, yang dikumpulkan oleh Al-Khatib, yang beliau meringkasnya, menyusunnya ala hurufil mu'jam, berdasarkan huruf-huruf mu'jam. Wa ablaghu min dzalik, dan puncak dari itu semua adalah qira'ahnya, pembacaannya Rasulullah SAW di hadapan ala Ubay, di hadapan Ubay bin Ka'ab. Rasul menyatakan, Allah memerintahkan kepadaku agar membacakan pada engkau lam yakunil ladina kafaru. Waqalu, para ulama menyatakan, wa min fawaidihi an la yatam ala yamtani'u ala yamtani'a al-fadilu minal akhdhi min anil mafduli. Hendaknya orang yang memiliki keutamaan tidak enggan, tidak mencegah diri dia untuk mengambil faedah dari al-mafdul. Al-mafdul, orang yang dia ungguli, ya, orang yang di bawah dia. Cukup ya, nanti pembahasan ke-11 insyaallah besok. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.